Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadillah falamudillalah, wa man yudlilu fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah, wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muddasatuha, fa inna kulla muddasatin bid'ah, wa kulla bid'atun dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang ketiga dalam bab, yaitu hadis Abil Walid Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini kita akan masuk ucapan Ubadah ibn Shamit ketika berbaiat kepada Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Qala, pada poin yang terakhir di antara ucapan beliau ialah bayakna, kami berbaiat kepada Rasul, wa ala anna kula bil haq aynama kunna, la nakhafu billah laumata la'im. Dan kami berbaiat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam untuk mengatakan bil haq dengan benar, dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, akan selalu berbicara dengan hak, dengan kebenaran. La nakhafu fillah laumata la'im, dan kami tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah dari celaannya orang yang mencela. Kami tidak akan takut di dalam menjalankan kebenaran ini karena Allah dari celaannya orang yang mencela. Barakallahu fikum. Inilah qauluhu, ucapan radhiyallahu anhu Ubadah ibn Shamit, fima bayau alaihi nabi, dalam perkara yang mereka para sahabat berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, annakula bil haq aina makuna, kami akan selalu berbicara dengan kebenaran. Apa maknanya? annakum bil haq, kami akan menegakkan kebenaran. Bukan hanya berbicara, tapi menegakkan, mengamalkan kebenaran. Allati huwa dinul Islam wa syara'i'uhu al-'idham. Yang dimaksud al-haq adalah agama Islam dan syariat-syariatnya yang agung. Aina makunna, dimanapun kami berada akan selalu berbicara dan menegakkan syariat Islam. Aina makunna yakni fi ayyi makan, di tempat mana saja. Maksudnya di mana saja, sawaun fil balad au fil bar au fil bahr. Baik itu di sebuah negeri ataupun di darat atau di laut, au fi ayyi makan, atau di tempat manapun kami berada, selalu berbicara yang benar dan menegakkan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Yakni sawaun fi biladil kufri au biladil Islam. Baik itu di negerinya orang kafir, baik itu di negerinya kaum muslimin. Nakumu bil haq aina makunna. Kami berbaiat untuk menegakkan kebenaran, untuk selalu menjalankan kebenaran. La ta'khudna fillah laumata la'in. Kami tidak akan merasakan takut di dalam menjalankan agama Allah ini, laumata la'imin, dari celaannya orang yang mencela. Yakni la yahumuna, celaannya orang yang mencela, la yahumuna, tidak kami pedulikan. Idza lamuna ahadun fi dinillah, ketika lamuna ada orang yang mencela kami, mencemooh kami, mengolok-olok kami karena menjalankan agama Allah ini, kami tidak peduli. Li annana naqumu bil haq, karena kami selalu menegakkan kebenaran. Demikianlah sifat orang-orang yang Allah datangkan dari orang-orang yang menggantikan orang yang jelek. Mereka itulah ya khafuna laumata la'im, mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin aizatin 'alal kafirin. Mereka orang-orang yang yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna laumata la'im. Orang yang selalu tidak takut di dalam menjalankan agama ini dari celaannya orang yang mencela. Demikianlah seharusnya kita mengikut para salaf, dan demikian pula para sahabat demikian, selalu menegakkan al-haq dimanapun mereka berada, tidak takut celaannya orang yang mencela. Sehingga para generasi sesudahnya, para salaf, seperti kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'asunnah haisudarat, kami para pengikut sahabat, para tabi'in, ulama sesudahnya, naduru ma'as sunnah, akan berjalan bersama sunnah ini. Sunnah maksudnya bimbingan ar-rasul alaihi salatu wassalam. Hai sudarat, kemana sunnah itu berjalan. Kalau sunnah mengatakan benar, kita katakan benar. Kalau rasul s.a.w. mengatakan batil, kita katakan batil. Naduru ma'asunah hai sudara. Itu ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah. Dalam ucapan yang lain, Al-Imam Al-Auza'i juga berwasiat alaika bi athari man salaf wa in rafadokan nasu. Wajib bagimu mengikuti athar para salaf, kebenaran yang telah diucapkan dan diamalkan oleh para salaf, ikuti olehmu. Wa in rafadokan nasu, sekalipun manusia itu menolak prinsipmu. Orang yang menolak, jangan dipedulikan. Selama engkau di atas jalannya salaf, berjalanlah. Jangan takut celaannya orang yang mencela. Itu baiat yang diucapkan oleh para sahabat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wasiat para salaf. Nah sekarang contoh. Contoh bagaimana seorang naqum alal haq, menegakkan kebenaran, menegakkan syariat, menegakkan sunnah, walaupun orang mencela. Contohnya apa? Syekh akan memberi beberapa contoh. Contoh yang pertama, famasalan, lau aradal insanu ayutabbiqa sunnatan yastankiruha al-amatu. Contohnya kalau ada seorang, dia ingin mempraktikkan satu sunnah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastankiruha al-amatu, namun kebanyakan orang mengingkari sunnah itu. Fa inna hadha al-istinkaru la yamna'ul insan min ayyakuma bihadihi sunnah. Pengingkaran yang dilakukan oleh banyak orang tidaklah menghalangi orang itu untuk menegakkan sunnah yang akan dia tegakkan. Contoh, walinadrib lihadihi masala, kami berikan satu contoh di antara bimbingan sunnah taswiyatus shufuf fi salatil jamaah, meluruskan barisan shaf, merapatkan shaf ketika salat berjamaah. Ya, artinya kondisi-kondisi secara umum, bukan di masa pandemi seperti ini. Di antara hal yang dulu kita ketahui bersama, pada masa-masa selain pandemi ini, kita merapatkan, meluruskan shaf. Dan ini termasuk bimbingan beliau. Barakallahu fikum. Wa aktsarul awam yastankiru. Namun apa yang terjadi? Kebanyakan orang yang awam mengingkari. Bahkan yang mengingkari bukan orang awam biasa, orang yang punya titel profesor atau doktor agama lagi. Ketika ahli sunnah meyakini bahwa syaitan akan masuk di celah-celah shaf yang tidak rapat, sebagaimana anak kambing yang menyusup atau masuk di celah-celah mengganggu orang, syaitan masuk melalui celah-celah shaf yang renggang, yang tidak rapat. Kata orang ini, kalau kita tidak rapat, syaitan ikut hadir sholat. Malah itu yang menjadikan dia dipahami keliru. Setan ikut sholat. Setan bukan ikut sholat. Setan di situ datang untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Udkur kada, udkur kada, udkur kada. Ingat ini, ingat itu. Sampai orang itu layadrikam sholat. Berapa saya sudah sholat? Satu rokaat atau tiga rokaat atau dua rokaat? Seharusnya yang diinginkan dan dipahami seperti itu. Tapi tidak, yang dia pahami justru kebetulan setan ikut hadir sholat. Terbalik. Dan ini bukan kelas orang awam. Lalu bagaimana dengan orang awamnya? Barakallahu fikum. Betul-betul sunnah ini terasing dan diasingkan. Makanya ketika imam berkata istawu, lurus, rapatkan saf, sawu shufufakum, wa inna taswiyatas shufuf min tamamis salat, tarasu wa tadilu, ja'ala yanduru ilaihim. Jadilah seorang memandangi si imam. Wa yakul taqaddam ya fulan, ta'akhir ya fulan, ata'akhara al-imam an ad-dukhul fi salat hatta tastawi as-shufuf yastankiruna hadha. Seorang imam memerintahkan untuk lurus rapat seorang di antara mereka. Tayib, dan ketika imam sudah mulai melihat kepada makmum dan mengatakan kepada makmum, taqaddam, maju sedikit ya fulan, ta'akhir, mundur sedikit ya fulan, ata'akhir al-imam al-dukhul, atau imam melambatkan masuk ke tempat dia ngimami, hatta tastiya tawiya sufuf, sampai betul-betul saf lurus rapat. Apa yang terjadi? Yastangkiruna hadza. Kebanyakan orang awam mengingkari, ya. Bahkan Umar bin Khattab menyuruh salah satu sahabat untuk meneliti shofnya lurus apa belum. Kalau sudah lurus rapat baru Allahu Akbar. Tapi yang seperti ini di zaman kita diingkari. Bahkan yakhdabun minhu, mereka marah sama imamnya. Hatta inna ba'dahum qila lahum marrah minal marrat, sampai sesungguhnya sebagian makmum ya awam tadi ketika diperintahkan satu kali atau berkali-kali, ya fulan ta'akhir, innaka mutaqaddam, fulan kamu mundur, kamu terlalu maju. Maju sedikit atau mundur sedikit, kata imam. Apa yang terjadi? Faqala minal ghadab wazahli, in syi'ta talakta minal masjid kulluh wa khalaitahu lak. Dia marah. Minal ghadab wazahl, marah dan jengkel. Makmumnya marah dan jengkel kepada imam. Barakallahu fik. Kalau kamu mau hadir ke masjid, tayyib, wa khalaitahu lak, atau orang akan meninggalkan kamu dari masjid, famisli hadza la yanbahi. Ucapan marah jengkel seperti ini tidak selayaknya. Dan seorang imam yang melakukan sunnah tadi, la yanbahi lil insan an ta'khudahu laumata la'im fillah. Sang imam tadi yang sudah berusaha menegakkan sunnah tidak boleh untuk menjadikan dia itu meninggalkan sunnah karena sebab celaannya orang yang mencela. Bal yasbir, bahkan dia bersabar. Bahkan dia bersabar, wa yumarrinun nas ala sunnah. Yumarrinun nas ala sunnah. Membiasakan manusia itu salat di atas sunnah. Tayyib, biasakan terus. Biarkan orang mencela. Lambat laun, insya Allah, orang akan paham. Di sebuah masjid dulu kita, ketika awal masuk masjid tersebut, kita himbau ikhwah, sholat lurus rapat. Karena masjidnya orang awam, dan orang belum tahu sunnah ini, sampai salah seorang ikhwah, ketika berusaha telapak kakinya dirapatkan ke telapak kaki saudaranya, diinjak. Diinjak dan diinjak dengan keras. Maka dia pun melaporkan apa yang menimpa dirinya. Dan kita nasihatkan bersabar. Bersabar, insya Allah, Allah buka kemenangan bagi ahli sunnah. Maka setahun, dua tahun, tiga tahun setelah itu, lama-lama orang paham. Walhamdulillah, kita mengenalkan sunnah walaupun diawali dengan proses yang seperti itu. Alhamdulillah sekarang orang tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sempurna, tidak sempurna. Dan Allah sudah bisa membedakan. Alhamdulillah. Maka bersabar, biasakanlah seorang imam barakallahu fik membimbing umatnya di atas sunnah. Jangan pedulikan cemoohan orang, jangan pedulikan celaan orang, karena itu sama sekali tidak membahayakan bagi seorang sunnah, seharusnya ahli sunnah. Wa nasu idza tamarranuna ala tamarranu ala sunnah akhadhu 'alaiha wa halat 'alaihim. Sebab kalau kita sabar dan membiasakan manusia di atas sunnah, maka akhadhu 'alaiha, mereka lama-lama akan mengambil sunnah itu, wahana, dan akan menjadikan ringan bagi mereka. Begitu. Lakin idza ra'a anha ula'il awam jafat jiddan. Namun kalau dilihat orang awam itu sangat kaku, kaku, sangat kasar, begitu. Fa bi hadhil hal yanbahi ayu 'allimahum. Kalau kondisi seperti ini, seyogianya diajarkan ilmu kepada mereka. Yang pertama, hatta tastaqirra nufusuhum, sehingga hati itu menerima sunnah itu. Kadang mengenalkan sunnah tidak harus kita bicara, minta tolong ke imamnya kalau kita bukan jadi imam, atau dengan buletin kita titipkan kepada takmir yang berisikan petunjuk sholat di atas sunnah. Walhamdulillah, dengan cara-cara seperti itu, insya Allah orang akan mengenal. Wa ta'allaf as-sunnah idza tabaqat wa yahsulu bidzalikal khair, dan akan menjadikan sunnah itu diterima oleh hati. Ta'allafa, akan menjadikan sunnah itu sesuatu yang menyenangkan di hati manusia apabila dipraktekkan. Apabila antum masuk di sebuah masjid, berusaha mempraktekkan semampu antum, maka ketika antum terus mengamalkannya itu akan jadi dakwah. Orang akan melihat dan mencontoh. Apalagi ahli sunnah dengan akhlaknya yang mulia, apalagi ahli sunnah dengan akhlak yang mulia, semakin orang yakin inilah yang benar sesungguhnya. Sehingga dengan itu akan didapatkan kebaikan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Ini salah satu contoh sunnah yang mungkin pada masa-masa pandemi ini, ya, kita tidak merapatkan shaf antara satu dengan yang lain, mengambil jarak, karena ini diantara bimbingan penguasa kita. Di masa adanya musibah wabah seperti ini, maka para ulama kita pun membolehkannya, ya, membolehkannya. Baik. Dan kita jangan khawatir, jangan takut melaksanakan satu bimbingan dari bimbingan para ulama kita, karena mengambil bimbingan para ulama itu keselamatan juga. Syaikh Saleh Fauzan memfatwakan boleh sholat di masa pandemi ini dengan mengambil jarak demi menjaga keselamatan. Barakallahu fik. Sebagaimana firra minal masdum firraqa minal asad, larilah kamu dari penyakit kusta, ya, sebagaimana kamu lari dari singa. Artinya kalau orang itu memang terkena majdum, boleh menjauh. Sehingga para ulama, kalau masa-masa pandemi seperti ini dibolehkan demi menjaga keselamatan jiwa. Sehingga kita mengamalkan hal seperti ini, protokol seperti ini pun, barakallahu fikum, tidak akan sepi, pasti ada yang mencela. Kita ya juga bersabar. Kita bersabar. Ini ahli sunnah bagaimana? Kan sunnahnya adalah sholat berjamaah, merapatkan shaf. Itu kok renggang sekali. Tayib. Kita jawab, pada masa pandemi seperti ini, para ulama membolehkan. Ketika ada orang mencela karena kita mempraktekkan protokol seperti ini, kita tidak takut celaannya orang yang mencela. Karena orang yang sukanya mencela tidak akan berhenti. Kita dalam keadaan baik dicela, apalagi kondisi kita barakallahu fikum menurut pandangan mata mereka, oh itu salah. Padahal barakallahu fikum ahlus sunnah berjalan dengan ilmu. Sehingga tidak peduli celaannya orang yang mencela. Itulah baiat yang dilakukan oleh para sahabat. Para hadirin barakallahu fikum, demikian pula sunnah-sunnah yang lain. Jangan sampai menjadikan kita itu takut celaannya orang yang mencela karena kita menegakkan satu sunnah. Contoh yang lain, wa min dzalik. Contoh yang lain kata Syekh Annal Amah, yastankirun sujud sahwi ba'da salam. Sebagian orang, ya, sebagian orang mereka mengingkari adanya sujud sahwi, ya, sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah orang itu salam. Sebagian orang ada yang mengingkarinya. Tayyib. Maka kata Syekh, wa ma'lumun. Satu hal yang ma'lum. Anna sunnata waradat bihi idza kana sahwu an ziyada aw an syakkin mutarajjih bihi ahadu tarfain fa inna yasjud ba'da salam la qabla salam. Hal yang ma'lum kata Syekh, ada di antara sunnah yang telah datang tentang hukum sujud sahwi. Apabila lupa an ziyadah dari menambah, atau ragu di antara mutarajih baina ahadu tarfain, di antara dua keadaan, maka ketika dia sholat dia kurang rokaatnya harus menambah, atau dia mutarajih merajihkan di antara dua keadaan dan dia ragu, fa innahu yasjud ba'da salam la qabla salam, maka dia boleh sujud sahwi setelah salam, bukan sebelum salam, ya, bukan sebelum salam. Hadihi hiya sunnah. Ini diantara hal yang sunnah. Hatta inna syekhul islam, sampai disebutkan syekhul islam rahimahullah menyebutkan demikian. Innahu yajib ayah juda ba'da salam idha kana sujud ba'da salam wa qabla salam idha kana sujud qablahu, ya'ni lam yaj'al hada ala sabilil afdaliyah bal ala sabilil wujub. Yang ini dikisahkan dalam riwayat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat bersama para sahabatnya. Ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Maka ketika beliau salat al-'ashi, zuhur atau asar, pada rakaat kedua beliau salam. Berarti apa? Kurang dua rakaat. Maka ketika beliau sholat duhur atau asar, salam pada dua rakaat, rakaat yang kedua, tahiyat awal dia langsung salam. Maka kemudian didatangilah oleh dulyadain, ya Rasulullah, aku sholatis sholat amnasita. Wahai Rasul, ini sholatnya dikosor atau anda lupa? Sholat duhur 4 rakaat, atau salat asar 4 rakaat, ini dikosor atau anda lupa? Fanadara Nabi, kata Abu Hurairah, Nabi SAW melihat ke kanan ke kiri, faqala ma yaqulu dhul yadain, apa tadi yang dikatakan dhul yadain? Qalu sadaqa, betul, bahwasanya yang disampaikan oleh dhul yadain betul, anda salat duhur atau asar ini baru 2 rakaat, illa lam tusalli ila rakaatain. Maka kemudian beliau sholat rokaatain wasallama, sholat dua rokaat lalu salam. Summa kabbara, summa sajada, summa kabbara wa rafa'a, summa kabbara wa sajada, summa kabbara wa rafa'a. Dari hadis ini, barakallahu fikum, berarti boleh dia setika sujud sahwi seperti ini, boleh sujudnya setelah salam. Atau contoh yang lain, sajada ahadul a'imah ba'das salam lisahwin sahahu fi sholatih. Seorang imam sujud setelah salam karena lupa. Karena lupa yang dia lupa di dalam sholatnya, zada au syakka, atau karena menambah atau ragu, syakkan mutarajih fihi wabana ala rajih, lalu dia membangun di atas kondisi yang dia kuatkan. Maka ini kata Syekh, sajada ba'das salam. Barakallahu fikum. Artinya para ulama membolehkan hal seperti ini. Barakallahu fikum. Maka ketika ada seorang imam mempraktekkan seperti itu, maka hendaklah dia berjalan di atas bimbingan tadi. Kalau seandainya seorang imam sajada ba'das salam, falama sajada ba'das salam saru alaihi al'amah, tiba-tiba orang awam berteriak atau berkomentar, ya, saru, berkomentar kepada dia, wa ma hadza dinul jadid, agama yang baru apa ini, agama yang baru ini, hadza ghalat, ini salah. Maka seorang imam barakallahu fikum ketika dikatakan seperti itu, qala rajulun nas faqultu lahum, faqulta lahum hada hadisur rasul sallallahu alaihi wasallam, sallama rasul alaihi salam min raq'atain summa akhbaruhu fa akmala salatahu summa sallam summa sajada li sahwi ba'da salam. Maka kamu katakan hadis tadi yang saya bacakan, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sholat duhur atau asar, salam pada rokat yang kedua. Maka kemudian Nabi menyempurnakan sholatnya lalu salam, lalu sujud sahwi, barakallahu fikum, ba'das salam. Qalu abadan wala naqbal. Mereka akan mengatakan, kami tidak akan menerima selama-lamanya. Kila, katakan, man tardawna minal ulama. Qalu narda fulan wa fulan. Siapa yang kalian ridho dari para ulama? Mereka akan mengatakan, kami ridho kepada si fulan dan si fulan. Falamma dhahabu ilaihi qala lahum, setelah mereka mendatangi ulama si fulan, ternyata apa? Hadas sahih. Pendapat imam yang kamu ikuti tadi betul. Hada huwa sunnah. Ini yang sunnah. Maka barakallahu fikum, seorang mukmin ketika menegakkan satu sunnah, janganlah dia takut celaannya orang yang mencela. Kalau antum benar di atas dalil, maka barakallahu fikum, jangan kemudian meninggalkan dalil tersebut. Dan jangan menjadikan sebab celaannya orang yang mencela meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Karena sebagian orang kata Syekh, ba'dul a'imah ya'naf ayah sudah ba'das salam. Sebagian orang ada yang enggan untuk sujud, karena sujud sahwi tadi, setelah salam. Bahwa ya'lamu anna sunnata sujuda ba'das salam khaufan minal asinatil amah. Dia tidak melakukan sujud sahwi tadi setelah salam, yang kasusnya tadi kisah Dulyadain, itu karena takut dari lisan manusia. Hada khilaf ma bayahu nabi. Maka orang yang seperti ini menyelisihi apa yang telah berbaiat kepadanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kum bil haq wala takhaf fillah laumatala'in. Berdirilah kamu, tegakkanlah kebenaran. Jangan takut kepada manusia, di dalam menjalankan agama Allah, jangan takut dari celaannya orang yang mencela. Karena orang yang mencela tidak akan berhenti dari mencela sampai ahlu sunnah berhenti meninggalkan sunnah itu. Maka yang ada ialah bersabar dan berharap pertolongan di balik kesabaran kita, mendapatkan pahala yang besar, dan Allah bukakan hati manusia menerima sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian contoh. Tentu di sana banyak contoh-contoh yang lain, yang intinya kita sebagai pengikut para sahabat hendaklah jangan takut menegakkan kebenaran sekalipun manusia itu mencela kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.